Musibah adalah sebuah kepastian. Musibah adalah sesuatu yang akan terus menyertai hidup kita di dunia. Karena pada hakikatnya kehidupan dunia itu adalah ibtila, ujian, yang salah satu ujian itu adalah musibah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Ahasibannas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia akan mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman? Tidak akan ditimpakan kepada mereka ujian, mereka tidak akan merasakan musibah? Tentu ini sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Dan sekali lagi, sebagai seorang mukmin yang baik, kita harus yakin bahwa musibah apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya adalah kebaikan bagi kita. Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyatakan dalam sabdanya, "Ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu syarra syakara fa kana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Wa la yakunu dhalika illa lil mukmin." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Semua keadaannya menjadi baik baginya jika ia ditimpa kesenangan, kebahagiaan, maka ia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sehingga kesenangan dan kebahagiaannya itu menjadi sesuatu yang baik baginya. Dan sebaliknya, jika ia ditimpa sesuatu yang menyusahkannya, menyulitkannya, membahayakannya, maka ia bersabar. Sehingga apa yang menimpanya itu juga tetap membuatnya menjadi baik. Semua itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak terjadi kecuali pada diri seorang mukmin.